mendapat petunjuk dan melihat suatu kebenaran, tapi dia tidak bisa masuk kepada kebenaran itu. Ya, dia melihat kepada kebenaran, yaitu digambarkan oleh Allah di sini istauqada nar, dia membakar api, tapi dari luar saja dia melihatnya. Dia tidak masuk ke tempat yang terang tadi. Api yang menerangi tadi hanya dia lihat dari luar, tidak masuk ke tempat yang terang tadi. Bukan tidak masuk ke apinya, bukan, tidak masuk ke tempat yang terang tadi. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya kalau sudah apinya mati, maka dia tetap di dalam kegelapan, dia tetap di dalam kesesatan. Itulah orang-orang munafik. Ya, mereka dari luarnya saja menyatakan Islam. Jika mereka meninggal, nah ini perumpamannya, jika mereka meninggal, mereka dinyatakan orang Islam atau orang munafik? Orang munafik. Nah, begitu perumpamannya. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita ambil juga pada hari kemarin, yaitu atau pada beberapa hari yang kemarin, yaitu tentang sifat siksa apa? Siksa akan semakin berat ketika terdapat sarana tetapi tidak digunakan. Contohnya seperti apa? Ingat anjir. Hah? Orang yang datang dari anjir, dia mungkin mempunyai siksa, keberatan datang, transportasi susah, tapi tetap datang. Sedangkan yang di samping-samping masjid, yang sangat mudah untuk pergi ke masjid menuntut ilmu, yang di samping-samping dekat-dekat rumahnya dengan masjid ini tetapi tidak menuntut ilmu, maka tentunya jika itu sebuah kelalaian dan tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka ini tidak bisa diterima. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga pernah bercerita tentang yang seperti ini. Seorang dari India yang sangat tua renta, ya, yang saya memberikan isyarat ketika sholat di sampingnya, itu akan menjadi pemberat nantinya bagi orang-orang yang sehat yang tidak pergi ke masjid. Nah, ini siksa akan bertambah berat jika sarana tersedia tetapi tidak digunakan. Sama kalau orang mempunyai, sekarang kan lagi modelnya gadget, lagi modelnya Quran elektronik. Semua aplikasi Quran dia download ke gadgetnya. Gadget itu smartphone ataupun yang semisal. Tapi enggak dibaca. Ini tambah berat. Tambah beratnya apa? Di sana ada orang yang enggak punya aplikasi macam-macam, cuma mungkin punya mushaf buluk, tetapi dia hafal 30 juz. Sebagian anak-anak di pesantren kan belikan MP3 Al-Qur'an. Belikan Quran digital, tapi hasilnya enggak ada. Hafalan enggak kuat. Artinya hafalan enggak kuat, hafalannya tidak banyak. Dari mulai dulu cuma 2 juz, 2 juz, 2 juz, enggak nambah-nambah. Adapun orang yang enggak punya sarana, Masya Allah, dia kadang hafal banyak, cuma punya Quran, mushaf yang mungkin sudah lama yang dia miliki, itu pun pemberian seorang mahasiswa mungkin yang datang dari Madinah, tapi dia hafal Quran. Nah, ini nanti orang ini akan jadi pemberat terhadap orang-orang yang diluaskan rezekinya tapi tidak baca Quran. Ada lagi, sekarang lagi juga model Al-Quran bermacam-macam. Ada Al-Quran terjemah, ada Al-Quran terjemah perkata, ada Al-Quran tafsir, ada Al-Quran tajwid, itu yang abang, hijau, itu kan tajwid itu. Nah, tapi cuma jadi pajangan, tidak dibaca. Adapun orang yang cuma punya Quran, mungkin belinya di pasar buku, sedih mampir, cuma itu belinya, Qurannya bulu harganya murah sekali, tapi dia setiap 3 bulan khatam Al-Qur'an. Ya. Coba Pak, saya ingin memotivasi diri saya dan para bapak sekalian dan juga saudara-saudari, ibu-ibu juga. Coba kita punya target untuk Al-Qur'an. Punya target untuk Al-Qur'an. Berapa bisa kita khatamkan Al-Qur'an? Jangan cuma di bulan Ramadan. Berapa dan ini termasuk prestasi di dalam hidup kita. Selama hidup kita puluhan tahun, berapa kali kita khatam Al-Qur'an? Caranya mudah, Pak. Bapak bisa 1 juz per hari ataupun 1 juz per 2 hari, 1 juz per 3 hari, caranya mudah. Tinggal Bapak memanage waktu. Tinggal Ibu memanage waktu. Tapi di sana ada target, saya harus khatam sekian. Karena itu yang akan menjadi amalan kita dan itu memberi syafaat loh, Pak. Al-Qur'an was-siyam yashfa'an yaumal qiyamah. Bacaan Al-Qur'an dan juga puasa adalah pemberi syafaat pada hari kiamat. Jadi coba, ini prestasi. Berapa banyak kita hatam Quran selama hidup kita? Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian di ayat yang ke-19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aw kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumaatun wa ra'dun wa barq. Yaj'aluna asabi'ahum fi aadhanihim minas sawaa'iqi hadaral maut. Wallahu muhiitun bil kaafirin. Yakadu al barq yakhṭafu absaarahum kullama artinya, atau perumpamaan mereka seperti sayyibin minas sama. Sayyib artinya adalah air dari langit. Fihi zulumat, di dalamnya terdapat kegelapan. Wara'dun, dan petir. Wabarqun, dan halilintar. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Mereka orang-orang munafik meletakkan tangan-tangan mereka atau jari-jari mereka di dalam telinga-telinga mereka. Minas sawa'iqi, akibat suara halilintar yang sangat keras tadi. Hadharal maut, karena takut kematian. Wallahu muhitum bil kafirin. Allah Subhanahu wa taala mengetahui atau meliputi orang-orang kafir. Yakadul barqu yakhthafu absarahum. Hampir-hampir saja petir tersebut menyambar pandangan mereka. Kullama adha'a lahum mashaw fihi. Setiap kali petir tersebut menerangi mereka, kan kalau petir ada kilatan. Setiap kilatan petir tersebut menerangi mereka, mereka berjalan di sana menggunakan kilatan petir. Tapi seberapa lama sih kilatan petir? Ya, sangat sekejap sekali. Wa idza adzama alaihim, dan jika Allah menggelapkan mereka, mereka diam saja di situ. Walau syaa Allah, kalau Allah menghendaki, la dzahaba bisam'ihim, niscaya Allah akan menghilangkan pendengaran mereka. Wa absarihim, dan penglihatan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau kita baca ayat ini saja, kita tidak akan paham orang munafik dari mana kemunafikannya. Perumpamaannya ini apa hubungannya dengan kemunafikan? Ada yang paham? Perumpamannya kan ada petir, ada hujan, gelap, petir, halilintar, kemudian ada orang yang meletakkan jarinya di telinga, ya? Apa hubungannya antara kemunafikan dengan petir, halilintar? Apa hubungannya? Kemudian juga dari halilintar tersebut, akhirnya orang tersebut bisa mengambil cahaya. Kalau cahayanya ada, dia jalan. Kalau cahaya tidak ada, dia diam. Apa hubungannya dengan orang munafik? Kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasr al-Sa'di. Beliau mengatakan, "Thumma qala ta'ala." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aw qasayyibin minas sama'." Atau seperti hujan dari langit, yakni aw mathaluhum qasayyibin. Yaitu maksudnya adalah perumpamaan mereka seperti sayyib. Ai kasahibi sayyibin minas sama', yaitu sesuatu yang turun dari langit. Wa huwal matarul ladzi yasubu ai yanzilu bikathrah, yaitu hujan yang turun dengan lebat. Fihi dhuluma, di dalam hujan kalau lebat itu Pak, ya, langit menjadi apa? Gelap. Ya, di dalamnya terdapat kegelapan, yaitu zulmatul lail wa zulmatus sahab wa zulmatul matar. Tiga kegelapan. Makanya di situ Allah menyebutkan di dalamnya terdapat kegelapan-kegelapan. Kegelapan apa yang dimaksud? Kegelapan malam karena hujannya pada malam hari, kegelapan awan, kegelapan hujan. Jadi tiga kegelapan di situ. Wara'dun, dan terdapat ra'd. Ra'd adalah kata beliau, wa huwa sautul ladzi yusma'u minas sahab, suara yang didengar dari langit. Berarti apa itu? Hah? Halilintar. Ya. Suara bisa gemuruh, yang penting suara yang didengar dari langit. Wa barq, dan juga cahaya, kilat. Ya, petir. Wa huwa dha'ul lami'u mil musyahid minas sahab, yaitu cahaya yang menyinari yang terlihat di awan, yaitu apa? Kilatan. Ketika hujan terjadi itu. Jadi ketika hujan ada kegelapan, kegelapan sudah kita tahu, kegelapan malam, kegelapan awan, kegelapan hujan. Kemudian ada suara gemuruh, baik itu berasal dari petir atau berasal dari halilintar. Kemudian ada angin, ada cahaya, yang itu adalah kilatan dari petir atau kilatan dari halilintar. Nah, ini belum, ini beliau masih menjelaskan apa maksud ayat. Kullama adha'alahu, setiap kali cahaya tersebut menerangi mereka, yaitu al-barqu fi tilka dhulumat, yaitu kilatan yang di dalam kegelapan-kegelapan tadi, masyaufi, mereka berjalan di dalamnya. Wa idza adlam alaihim qam, jika tidak ada petir, mereka diam dalam kegelapan. Mereka diam dalam kegelapan. Nah, baru Syekh Abdul Rahman bin Nasr al-Sa'di menjelaskan apa hubungannya dengan orang munafik. Kenapa perumpamaan orang munafik seperti ini? Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasr al-Sa'di rahimahullahu taala, fahakadha halul munafiqin, maka demikianlah keadaan orang-orang munafik. Perhatikan bagaimana ya. Idza sami'ul Qur'an wa awamirahu wa nawahiyahu wa wa'dahu wa wa'idahu ja'alu asabi'ahum fi adani. Kalau mereka mendengar Al-Qur'an, perintah-perintahnya, larangan-larangannya, janji-janjinya, ancaman-ancamannya, nya kembali ke mana? Janjinya nya kembali ke mana? Ke Al-Qur'an. Coba perhatikan, ya. Jika mereka orang-orang munafik mendengar Al-Qur'an, perintah-perintahnya, nya kembali ke mana? Al-Qur'an. Larangan-larangannya, kemudian janji-janjinya, yaitu kabar gembira yang ada dalam Al-Quran, surga, sungai, kemudian macam-macam lah janji-janji Allah dalam Al-Quran, kemudian ancaman-ancaman Al-Quran. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka orang-orang munafik menjadikan jari-jari mereka di telinga-telinga mereka. Mereka tutup telinga mereka dengan jari mereka. Nah, ini sama. Mereka tadi perumpamannya ada apa? Ada petir, ada halilintar, mereka masa bodoh. Nah, itu tuh. Mau datang Al-Qur'an, mau datang ancaman, mau datang kabar gembira, masa bodoh. Itu orang munafik perumpamannya. Kemudian kata Rasul kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa a'radu an amrihi wa nahyi wa wa'dihi wa wa'idi. Orang munafik kemudian mereka menolak, berpaling dari perintah, dari larangan, dari janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Fayaru'uhum wa'iduhu wa taz'azuhum aw wa'uduhu. Artinya akhirnya apa? Ancaman tersebut tidak menjadikan mereka takut, dan janji tersebut tidak mereka, kabar gembira tersebut tidak mereka menjadikan tergugah. Fahum ya'riduna anha ghayata ma yumkinuhum. Mereka menolak, berpaling dari ancaman tersebut semampu mereka. Itulah orang munafik. Ya, yang tadi digambarkan apa? Menutup telinga mereka dengan apa? Dengan jari-jari mereka. Wa yakrahunaha karahata sahibis sayyib alladhi yasma'ur ra'. Maka mereka sangat membenci Islam sebagaimana orang-orang yang mendengar petir, kalau lagi mendengar petir dia sangat benci. Ya, wa yaj'aluna asabi'ahum fi udhunayhi khasyatal maut. Dan mereka saking bencinya, mereka kadang-kadang mengira ini Al-Quran kalau saya dengar saya mati. Makanya kan ada tadi hadarul maut, mereka menutup telinga mereka karena takut mati. Coba bayangkan buruknya sifat orang munafik. Kata mereka malah Al-Quran yang mendatangkan keburukan, kesialan. Makanya mereka tutupi telinga mereka agar tidak mendengar itu, agar tidak mereka mendapatkan keburukan dan kesialan. Fahada tamakkana lahu salamatu. Maka orang ini mengira dia akan mendapatkan keselamatan. Wa ammal munafiqun fa anna lahum salam. Adapun orang-orang munafik, mana dia akan mendapatkan keselamatan? Wa huwa ta'ala muhitun bihim. Allah Subhanahu wa taala meliputi orang-orang munafik. Qudratan wa ilman fala yafutunahu wa la yahjizuna. Baik menguasai mereka dan mengetahui mereka. Orang-orang munafik tidak akan lepas dari Allah. Dan Allah, orang-orang munafik tidak akan bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Bal yahfadhu alaihim a'malahum. وَيْجَزِيهِمْ عَلَيْهَا أَتَمَّ الْجَزَاءِ. Tetapi Allah nanti di akhirat akan menjaga perbuatan mereka dan berikan ganjaran sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Ya. وَلَمَّا كَانُوا مَبْتَلِيهِمْ بِالصَّمَمْ وَالْبُكْمْ وَالْعُمِّ الْمَعْنَوِي مَسْدُودَةٌ عَلَيْهِمْ تُرُقُ الْإِيمَانِ. Ketika tadi di ayat yang ke-18 Allah menyatakan سُمٌ بُكْمٌ عَمْيٌ فَهُمْ la yarju. Mereka tuli, bisu dan buta. Mereka tuli, bisu dan buta ini adalah secara maknawi. Bukan berarti orang munafik semuanya tuli, bisu dan buta, bukan. Tetapi mereka tuli tidak mau mendengar ayat-ayat Al-Qur'an. Mereka bisu tidak mau bersyahadat. Mereka buta tidak mau melihat kekuasaan-kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itulah jalan keimanan tertutup dari orang munafik. Gara-gara bisu, tuli dan buta. Jalan keimanan tertutup dari orang munafik. Qala ta'ala walau syaa Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim. Allah kemudian berfirman, jika Allah menghendaki, niscaya Allah akan menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Ayat hissiyah. Yaitu kalau Allah mampu, ketika mereka menutup kepala, menutup telinga mereka, menutup mata mereka, ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat suci Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW, Allah mampu saja benar-benar menghilangkan pendengaran mereka, benar-benar menghilangkan pandangan mereka. Fafihi tahzir lahum wa takhwifun bil 'uquba ad-dunyawiyyah liyahdharu fayartadi'u an ba'di syarrihim wa nifaqihim. Maka di dalam hal ini sebenarnya terdapat peringatan keras bagi orang-orang munafik dan juga pemberian rasa takut terhadap orang-orang munafik bahwasanya orang munafik akan mendapatkan siksa di dunia agar mereka takut dan sehingga mereka tidak mengurangi keburukan dan kemunafikan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Fala ya'jizu syai' wa min qudratihi annahu idza syaa'a syai'an fa'alahu min ghairi mumani'in wa la mu'aridin. Maka tidak ada sesuatu pun yang Allah tidak mampu. Dan termasuk kekuasaan Allah adalah jika Allah menghendaki sesuatu, Allah ingin mengerjakannya, maka tidak ada yang menahannya dan tidak ada yang melarangnya. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita ambil pelajaran dari apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yaitu maksud dari perumpamaan. Ya, catat maksud dari perumpamaan. Orang munafik. Maksud dari perumpamaan orang munafik pada ayat yang ke-19 adalah ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Ayatnya berbunyi seperti orang yang diturunkan hujan kepadanya, hujan tersebut di dalamnya ada gelap-gelap, halilintar, suara gemuruh. Orang tersebut menutup telinganya, takut karena mati. Dan Allah meliputi orang-orang kafir. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan maksud dari perumpamaan Allah ini? Ini perumpamaan Allah yang Allah sebutkan terhadap orang munafik. Silahkan. Iya. Iya. Makanya mereka menutup telinga mereka. Mereka tidak mau mendengar Al-Qur'an. Mereka menyatakan bahwasanya ini adalah sebuah keburukan, ya, bisa mendatangkan kematian, makanya mereka menutup telinga mereka. Itu orang munafik. Ya, makanya setelah mereka menutup telinga mereka ditambahkan mereka menolak Al-Quran dan agama Islam. Itulah orang munafik. Maka perhatikan, maksud dari perumpamaan orang munafik yang Allah sebutkan dalam ayat yang ke-19 dari surat Al-Baqarah adalah, sudah itu ya, adalah orang-orang munafik tidak mau mendengar Al-Quran. Tidak mau mendengar Al-Quran dan menganggap Al-Quran berbahaya, bisa mematikan mereka. Dan menganggap Al-Quran berbahaya, bisa mematikan mereka. Oleh sebab itulah mereka menutup telinga-telinga mereka dengan tangan-tangan mereka. Paham perumpamannya, Pak? Ya. Perumpamaan orang munafik di sini bagaimana? Mereka menganggap Al-Qur'an itu sesuatu yang buruk. Makanya mereka menutup telinga mereka. Itu digambarkan oleh Allah dengan orang yang keturunan hujan, yang di situ ada halilintar, ada suara gemuruh. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang tersebut menutup telinganya karena takut halilintar tersebut bisa membunuhnya. Padahal di sana terdapat hujan yang mendatangkan kebaikan, yang mendatangkan petunjuk. Nah, ini orang munafik, ya. Maka mungkin kita bisa ambil dari termasuk sifat orang munafik adalah menolak kebenaran. Tambahan yang keberapa itu sifat orang munafik? Yang kedelapan. Sifat orang munafik yang sangat dominan adalah menolak kebenaran. Yang kedelapan itu sambungannya. Ya. Taib. Kemudian faedah yang kita ambil juga dari ayat ini adalah Syekh menyebutkan di sini faedahnya. Beliau mengatakan wa fi hadhil ayati wa ma asbahaha, dan ayat-ayat seperti ini dan yang semisal dengannya raddun 'alal qadariyah. Ini agak berat. Raddun 'alal qadariyah, bantahan terhadap kaum qadariyah. Al-qailin, yang berpendapat bi anna af'alahum ghaira dakhilatin fi qudratillah ta'ala, bahwasanya perbuatan mereka tidak masuk dalam kuasa Allah. Jadi menurut pendapat Qadariyah, lihat saya, kalau saya mengangkat ini pulpen, menurut pendapat Qadariyah bahwasanya tidak ada kuasa Allah sama sekali dalam peran saya mengangkat pulpen ini. Ketika kita sholat tadi, tidak ada kuasa Allah sama sekali. Itu murni mutlak kuasa hamba, kata orang Qadariyah. Li'anna af'alahu min jumlatil asya' ad-dakhilah fi qawlihi ta'ala innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Tetapi ayat innallaha 'ala kulli syai'in qadir bantahan terhadap orang-orang Qadariyah bahwasanya Allah kuasa atas segala sesuatu. Allah kuasa menggerakkan manusia, Allah kuasa mengangkat tangan Ahmad Zainuddin, kemudian Ahmad Zainuddin ketika itu mengangkat pulpen, kuasa. Jadi di dalam ayat innallaha 'ala kulli syai'in qadir terdapat bantahan terhadap orang-orang Qadariyah. Qadariyah itu siapa, Pak? Lain ngaran kawan pian di pasar. Qadariyah itu adalah ya kelompok yang keliru di dalam masalah takdir dan perbuatan hamba. Ini agak panjang, mudah-mudahan cukup waktunya. Perhatikan baik-baik. Perkara akidah, lihat sini dulu. Salah satu permasalahan akidah yang sering dibicarakan oleh ulama-ulama akidah adalah perkara perbuatan hamba. Ini sering sekali dibicarakan. Dalam perkara perbuatan hamba ini ada dua kelompok saling bertentangan yang sesat, dan di tengah-tengahnya kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Kelompok saling bertentangan yang sesat adalah yang pertama tadi kita bicarakan, Al-Qadariyah. Al-Qadariyah, mereka lah yang berpendapat bahwasanya perbuatan hamba, ya, perbuatan hamba tidak ada andil kuasa Allah sama sekali. Jadi ketika saya berjalan, ini murni mutlak kekuatan Ahmad Zainuddin. Tidak ada andil kuasa Allah sama sekali. Apa bahayanya kelompok ini? Berarti apa? Berarti apa? Meniadakan kuasa Allah. Ya, orang Qadariyah secara tidak langsung berarti meniadakan apa? Kuasa Allah. Ya, orang Qadariyah berpendapat perbuatan hamba t- tidak ada andil Allah sama sekali. Ya, berarti secara tidak langsung orang Qadariyah adalah menghilangkan, meniadakan kuasa Allah. Nah, ini pada ikhwah sekalian. Ini yang parahnya. Di sana ada kelompok Al-Jabariyah. Ya, Al-Jabariyah atau Al-Jabriyah bisa juga. Mereka berpendapat perbuatan hamba sama bertentangan atau berselisihan dengan Qadariyah 180 derajat. Perbuatan hamba adalah paksaan dari siapa? Allah. Jadi ketika saya berjalan, ini Allah maksa saya. Yang parahnya, kalau saya lagi maksiat, berarti Allah maksa saya maksiat. Makanya ada seorang yang dari kaum Jabriyah pada waktu itu, dia ngajar murid-muridnya. Ya, dia ngajar murid-muridnya. Kemudian dikatakan ada murid datang, "Syekh, istrimu berzina dengan tetangga." Syekhnya langsung bangun marah. Murid-muridnya mengatakan, "Syekh, itu kan bukan kuasa hamba, tapi itu kan paksaan Allah." Syekhnya jadi duduk lagi, nggak jadi marah. Ini parahnya orang jahmi, orang Al-Jabari. Paham ya? Para hadirin sekalian, perbuatan hamba adalah paksaan dari Allah. Jadi ketika kita sholat, itu kita tidak ada dapat pahala. Kenapa? Karena itu murni paksaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kekeliruan orang-orang Al-Jabriyah dan Qadariyah. Di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kaidahnya selalu seperti itu. Sebagai dan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Aqidah Wasithiyah. Insyaallah mudah-mudahan umur kita panjang kita belajar akidah. Selalu agama Islam di antara agama yang sesat, yang terlalu ekstrim ataupun terlalu meremehkan. Begitu pula Ahlus Sunnah. Selalu berada di pertengahan antara kelompok-kelompok sesat. Karena nanti pembicaraan permasalahan-permasalahan agama ini macam-macam. Ada perkara takdir, ada perkara perbuatan hamba, ada perkara keimanan. Nah, ini nanti bermacam-macam kita bicarakan. Ya, salah satu yang pagi ini kita bicarakan karena berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah adalah tentang perbuatan hamba. Ketika Allah berfirman, "Innallaha 'ala kulli syai'in qadir." Kata-kata qadir ini yang beliau permasalahkan. Ini kata beliau, ayat ini menunjukkan bantahan terhadap orang Qadariyah yang berpendapat perbuatan hamba tidak ada andil Allah sama sekali. Padahal Allah mengatakan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Berarti semua perbuatan hamba atas kuasa siapa? Allah. Berarti ada kuasa Allah di situ, ada andil Allah di situ. Nah, ini yang beliau sebutkan tadi. Ayat ini innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Maka mungkin Bapak bisa tulis innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Semua ayat innallaha 'ala kulli syai'in qadir bantahan terhadap orang Qadariyah. Tulis seperti itu, Mbak. Semua ayat innallaha 'ala kulli syai'in qadir bantahan terhadap orang Qadariyah. Ya. Semua ayat Inna Allah ala kulli syai'in qadir, bantahan terhadap orang Qadariyah. Ya, sekarang perhatikan lagi sini. Saya ingin bertanya tentang kepahaman bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Perhatikan. Ya, Inna Allah ala kulli syai'in qadir adalah bantahan terhadap kaum Qadariyah. Baik. Bagaimana Bapak bisa menjelaskan sisi pendalilannya bahwa ayat ini adalah bantahan orang Qadariyah? Monggo. Bagaimana bisa Pak? Mungkin saya kaitkan dengan Allah Khalik, Allah Malik. Saya tidak ingin ditambah-tambah seperti yang saya jelaskan tadi. Tadi gimana? Allah berkuasa segala sesuatu, lalu berarti segala sesuatu ada andil Allah, ada kuasa Allah. Sedangkan orang Qadariyah mengatakan apa? Perbuatan hamba tidak ada andil kuasa Allah. Nah, itu bantahannya seperti itu. Paham? Bisa dipahami? Ulangi. Bagaimana bantahan kita membantah dengan ayat ini? Karena ini paling penting. Ya, Bapak nulis tapi enggak paham kan bingung nanti. Yang paling penting adalah Bapak paham bahwasanya semua yang Bapak tuliskan tadi, semua ayat innallaha ala kulli syai'in qadir, bantahan terhadap orang kaum kelompok Qadariyah. Sisi pendalilannya dari mana? Nah, silakan. Allah menguasai segala sesuatu berarti berarti segala sesuatu begitu. Itu yang saya maksudkan. Berarti segala sesuatu ada andil kuasa Allah. Dan tidak ada yang menahan, tidak ada yang melarang atas perbuatan Allah tersebut. Bisa dipahami ya, Pak? Begitu cara pendalilannya. Pak Musa paham, Pak? Coba, Pak, terangkan kepada kami. Gimana? Inna ala kulli syai'in qadir. Kita bantah orang Qadariyah. Karena penting, saya kan pernah katakan, kalau dalam permasalahan agama cari dalil, cari kebenaran dalil, kemudian benar pendalilannya. Sisi pendalil yang kita bicarakan sekarang adalah sisi pendalilannya. Gimana, Pak? Sesuatu yang dilakukan selalu andil Allah SWT dengan ayat ini. Simpel, mudah, dan gampang bisa dipahami. Coba monggo Pak Cipto diterangkan, innallaha ala kulli syai'in qadir. Kita bantah orang Qadariyah. Nah, apa yang kita lakukan karena ala kulli syai'in qadir berarti atas andil Allah. Kan begitu. Dan ini bantahan kepada orang Qadariyah. Bisa dipahami ya, Pak ya? Nah, itu yang saya inginkan. Nah, Ahlus Sunnah sekarang pendapatnya bagaimana? Kita sudah ketahui dua kelompok sesat. Ya, 180 derajat bertolak belakang. Pertengahan selalu Ahlus Sunnah. Nanti dalam permasalahan iman juga seperti itu. Pertengahan selalu Ahlus Sunnah. Nah, Ahlus Sunnah pendapatnya adalah, catat, hamba berkuasa atas perbuatannya. Hamba berkuasa atas perbuatannya, tetapi kekuasaannya di bawah kuasa dan ciptaan Allah. Itu dia. Ini pendapat Ahlus Sunnah. Perhatikan bagaimana Ahlus Sunnah membantah dua kelompok ini secara langsung. Perhatikan sini baik-baik. Hamba berkuasa atas perbuatannya. Ini adalah bantahan untuk kelompok mana dari dua kelompok ini? Jabriyah. Karena menurut orang Jabriyah, hamba tidak kuasa atas perbuatannya. Hamba itu dipaksa. seperti bulu ayam yang diterpa oleh angin, kesana anginnya kesana, kesana anginnya kesini. Seperti pemain yang mempunyai robot memainkan robotnya. Menurut orang Jabariyah, kita ini seperti robot, mau digerakkan kemana saja. Maka menurut orang Jabariyah, orang yang bermaksiat, seperti yang disinggung oleh Pak Cipto tadi, orang yang bermaksiat tidak berdosa. Menurut orang Jabariyah, ya, menurut permasalahan perbuatan hamba tidak berdosa. Lalu nanti mereka bikin trik bagaimana akhirnya hamba dinyatakan berdosa. Ini orang Jabariyah. Ya, mohon maaf pagi ini agak pelik, tapi inilah permasalahan akidah seperti ini. Karena beliau menyinggung tentang akidah, kita harus paham akidah kita. Nah, Pak hamba berkuasa atas perbuatannya. Ini adalah bantahan terhadap apa? Jabariyah. Tetapi kekuasaannya, kekuasaan hamba di bawah kuasa dan ciptaan Allah. Bantahan terhadap mana? Al-Qadariyah. Makanya saya katakan, sebagaimana agama Islam selalu berada di pertengahan antara agama yang salah, Nasrani Yahudi, dalam perkara apapun, dalam perkara Nabi Isa. Nabi Isa, Yahudi mengatakan Nabi Isa adalah anak zina. Ekstrim sekali kan merendahkan Nabi Isa. Nasrani ekstrim sekali mengangkat Nabi Isa, mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah anak Tuhan. Nah, agama Islam di tengah-tengah. Nabi Isa adalah Abdullah wa Rasul. Selesai. Hamba Allah dan Rasulnya. Nah, begitu pula Ahlus Sunnah selalu berada di tengah-tengah di antara kelompok sesat. Salah satu di antaranya permasalahan perbuatan hamba. Mohon maaf, ada yang menjelaskan sebelum ini, sebelum saya? Masalah akidah belum? Ini penting. Ya, para ikhwah sekalian, Bapak Ibu, ini namanya permasalahan perbuatan hamba. Nah, cukup kiranya pada kesempatan kali ini kita bisa ambil pelajaran. Wallahu alam sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, silakan ada pertanyaan. Ya, silakan. Pakai mic, Pak. Ya, tak berarti kelompok sekarang jaringan Islam liberal itu perbuatan jadi orang munafik, Ustaz. Karena mereka sangat alergi sekali dengan Islam, walaupun mereka mengaku Islam. Lebih dari munafik. Orang-orang liberal yang meribulankan Islam lebih dari orang munafik. Mereka zindir. Mereka tidak. Mereka menghina Al-Quran, mengkritisi Al-Quran, mengkritisi Nabi Muhammad SAW, menghina, mengkritisi hadis-hadis Rasulullah SAW. Mereka lebih dari orang munafik. Kalau orang munafik menolak, mengatakan dengan lisannya Islam tetapi hatinya kafir, mereka lebih dari itu. Mereka mengobok-ngobok, mengolok-ngolok ajaran Islam. Lebih dari itu. Ya, Allah. Yang disebut dengan zindir. Ya, zindiq itu lebih dari orang munafik. Nah, silakan yang lain. Dan itu syubhat ya, Pak. Itu bermuara dari syubhat. Makanya Imam Al-Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasanya akibat syubhat lebih parah dibandingkan akibat syahwat. Orang akibat syahwat bisa ngapain? Nah, karena syahwat bisa apa? Berzina, bisa apa lagi? Mencuri, membunuh, apa lagi? Menipu, memalsukan. Akibat syahwat semua ini. Karena poros dari syahwat ada tiga. Wanita, tahta, harta. Ya. Tapi itulah akibat muaranya syahwat. Tapi ada yang lebih besar daripada muaranya syahwat. Yaitu muaranya syubhat. Orang syubhat bisa munafik, bisa kafir, bisa menyamakan agama, bisa persatuan agama dengan dalih kerukunan beragama, toleransi agama yang keblingan. Kita ini Islam agama yang paling toleran terhadap agama lain. Salah satu agama yang menunjukkan toleransi Islam adalah terhadap agama lain, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama, lakum dinukum waliya din. Itu ayat yang paling toleransi dalam beragama. Silahkan kalian beragama, kami punya agama. Jangan disatukan. Ya, ini banyak fasih. Dan syubhat bermuara kepada kekafiran, kemunafikan, kesyirikan, lebih parah daripada yang tadi. Kemudian kepada kezindikan. Zindik itu adalah melakukan kemunafikan dan dia berbangga dengannya. Itu zindik. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu apa? Dalam rangka menambah pemahaman saya, Ustaz, bagaimana komentar Ustaz terhadap tulisan penulis yang gambarkan ini berkaitan dengan munafik? Saya menginginkan menambah pemahaman ini. Pikiran saya ini begini, bahwa qadariyah tidak ada andil Allah, kemudian jabariyah ini pasan Allah. Pikiran saya, apakah ini tidak berkaitan dengan ateis? Bukan berkaitan dengan munafik, karena ateis itu tidak bertuhan, mungkin tidak melihat kekuasaan Allah, sepertinya gitu. Bagaimana komentar Ustaz? Ya. Kalau dilihat sekilas orang orang munafik, ya, orang qadariyah menghilangkan kuasa Allah berarti tidak bertuhan. Sekilas ya, tapi tidak. Ya, orang qadariyah itu masih mengakui dia Rabb-nya Allah. Orang ateis kan enggak mengakui sama sekali. Itu bedanya, ya. Beda. Cuma di sini mungkin Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di beliau keluar dari pembicaraan munafik. Ya, beliau keluar dari pembicaraan munafik. Beliau membicarakan akidah sekarang. Ya, begitu ya. Jadi beliau mengambil kata-kata firman Allah innallaha ala kulli syai'in qadir, itu bantahan terhadap perkara akidah yang keliru. Allahu a'lam. Nah, silakan. Pakai mic. Nah, saya ingin mengenai kepahaman jabariyah kok bisa berkembang seperti itu. Bisa diyakini bahwa semua atas kehendak Allah. Berarti enggak ada dosa dalam seperti itu. Iya, itu dia. Itu kekeliruan. Semuanya Bapak harus tahu, semuanya orang qadariyah dan orang jabriyah, mereka ketika berpendapat seperti itu ingin mengagungkan Allah dari sisi mana? Jadi ini ada di Indonesia saja. Oh, banyak. Ya, banyak yang berpendapat seperti ini meskipun mereka tidak menamakan di rumah mereka kaum qadariyah, enggak ada. Ya, atau bangsa qadariyah atau kelompok qadariyah enggak ada, tapi secara pemikiran ada. Ya. Nah, contoh orang qadariyah, kenapa saya katakan mereka ini sebenarnya aslinya ingin mengagungkan Allah. Orang qadariyah terlalu berlebihan. Ya, makanya antum pahami baik-baik sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama yang baru-baru dapat petunjuk. Iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghul. Jauhi sifat terlalu berlebih-lebihan. Orang-orang sebelum kita hancur binasa gara-gara sifat berlebih-lebihan. Termasuk di dalam perkara ini. Orang qadariyah berlebih-lebihan dalam kuasa Allah. Mereka sangat mengagungkan Allah Maha Kuasa. Bagus kan? Tapi ketika berlebihan masuk ke dalam jurang yang sangat luar biasa. Yang ini orang Jabriyah, mereka terlalu berlebih-lebihan dalam mengagungkan perbuatan hamba. Mereka melihat, oh ini kan yang melakukan saya, kenapa disebut Allah? Afan, itu orang Qadariyah ya. Orang Jabriyah mengatakan bahwasanya ini kan kuasanya Allah. Allah paling kuat. Tidak ada yang menguasai selain Allah Subhanahu wa taala. Saya berbuat karena kuasa Allah. Terlalu berlebih-lebihan. Akhirnya mereka mengatakan, saya ini dipaksa oleh Allah. Tidak ada andil sama sekali. Saya berbuat seperti ini robot. Saya ini adalah robot dari Allah SWT. Nah, permasalahan takdir beda lagi. Ya, memang ada kaitannya perbuatan hamba dengan takdir nanti. Tapi beda lagi. Pahami apa ya? Nah, itu dia. Jadi, sebenarnya mereka punya niat baik. Niat baiknya ingin apa? Mengagungkan Allah. Tetapi niat baik tidak selalu benar. Wallahu a'lam. Sebagian orang mengatakan bahwa Allah itu berada di mana-mana. Apakah itu termasuk ke di antara dua ini, Jabariyah atau Qadariyah atau keduanya? Ya, sebagian orang mengatakan Allah itu berada di mana-mana. Permasalahan asma' wa sifat ada kaitan sedikit memang, tetapi tidak terlalu besar antara Jabriyah dengan Qadariyah. Nanti antara orang-orang Jahmiyah itu larinya kepada permasalahan Jahmiyah. Nanti kita akan bicarakan asma wa sifat. Ya. Berada di mana-mana, Allah berada di mana-mana, itu salah satu akibatnya apa, Pak? Orang kenapa meyakini Allah berada di mana-mana? Karena salah satu akibatnya dia tidak mengimani Allah berada di atas langit. Padahal Allah sendiri yang paling paham tentang diri Allah berfirman Ar-Rahman 'alal 'arsy. Allah yang Maha Pengasih beristiwa di atas. Siapa yang paling paham tentang Allah? Allah sendiri. Siapa yang paling paham tentang Allah dari makhluknya? Rasulnya jelas. Allah dan Rasulnya memberitahukan kepada kita melalui kabar yang begitu akurat Al-Quran dan Sunnah bahwasanya Allah beristiwa di atas. Tugas kita gampang, mengimani selesai. Jangan memisalkan, jangan membagaimanakan. Bisa dipahami ya, Pak ya? Demikian Allah. Nah, silakan yang Ustaz. Silakan, Pak. Kalau sufi dan orang yang bertarekat itu masuk kategori di mana, Ustaz? Orang yang sufi dan tarekat terlalu berlebihan dalam ibadah. Dalam apa? Beribadah. Yaitu ingin melakukan ibadah yang banyak tetapi keluar dari tuntunan. Tuntunannya dari mana? Beberapa amalan-amalan yang ditetapkan sebagai amalan-amalan mereka, misalkan seperti dulu saya di tarekat, sebuah tarekat menetapkan sebuah amalan yang tidak ada contohnya. Amalan terus itu dikerjakan dan terkadang tata caranya dibuat-buat yang tidak ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terkadang amalan tersebut pun, bacaan dari amalan tersebut pun juga adanya jauh sepeninggal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi orang tasawuf lihat, maka subhanallah, luar biasa sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelompok-kelompok yang keliru dalam agama Islam senantiasa mereka melakukan perbuatan ghulu, terlalu berlebih-lebihan. Orang yang mengagungkan kuburan-kuburan, terlalu berlebih-lebihan mengagungkan orang-orang saleh. Orang yang masih percaya kepada jimat-jimat, terlalu berlebih-lebihan menganggap benda pusaka. Orang yang tadi berzikir bermacam-macam dengan hizib, hizib saifi, hizib ini, terlalu berlebih-lebihan dalam berzikir. Tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Apalagi sampai tata cara, misalkan dulu saya harus di atas kain putih, ya. Kemudian ketika illallah harus di begitu-begitu kan. Ini perlu contoh. Pernahkah Nabi Muhammad SAW melengok-lengok, ya? Bahkan tidak sedikit orang-orang yang mereka kerasukan ketika berzikir. Dan itu ada, dan itu disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di abad yang ke-8 Hijriah. Di abad ke-7 Hijriah, mohon. Di abad ke-7 Hijriah. Sudah mulai dari zaman mereka sudah ada itu. Orang kesurupan ketika berzikir. Seperti orang gila, seperti anak kecil. Ya. Nanti saya akan perlihatkan contoh-contoh orang, saya punya video. Orang berjingkrak-jingkrak. Ya. Mending menari masih indah, Pak. Ini jingkrak-jingkrak. Kayak orang gila, kayak anak kecil, jingkrak-jingkrak, ya. Dan itu dikatakan sudah masuk ketika berzikir. Bayangkan, pernahkah secara akal kita saja Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu mulia tidak mungkin melakukan seperti itu. Abu Bakar yang begitu aktifnya jauh dari perbuatan seperti itu. Nah, ini terlalu berlebih-lebihan, ya. Di sana terlalu berlebihan-lebihan dalam apa? Menganggap sesuatu itu baik. Ini terlalu berlebih-lebihan. Yang disebut oleh Imam Syafi'i, man istahsana faqad syarak. Barang siapa yang beristihsa, yang menganggap sesuatu itu baik, maka sungguh dia telah membuat syariat baru. Jangan menganggap sesuatu itu baik tanpa ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Cukup 6:30. Apa yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk tidak kami kepikulatin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.